Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Fakul dhalalatin finnar ba'd. Tayib, kita membaca keterangan atau syarah hadis yang ke-6. Di mana di yang ke-6? Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengumpulkan beberapa riwayat yang saling melengkapi tentang sifat-sifat yang mulia yang semestinya seorang muslim berupaya untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Pada hadis yang pertama di situ disebutkan oleh Nabi tentang sifat seorang muslim yang baik keislamannya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara gambaran yang diberikan oleh Nabi bahwa keislaman orang itu bertingkat-tingkat, seperti pada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pada hari ini, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, dua hadis ini saling melengkapi bahwa seorang yang baik keislamannya, dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan gangguan ya terhadap yang lainnya, baik gangguan lisan ataupun perbuatan. Ya, bahkan ini bukan hanya sesuatu yang tidak penting, tetapi yang akan memudaratkan ya akhirat seseorang. Bagaimana Nabi memberitakan kepada kita tentang seorang yang bangkrut, ya, yang dia datang di yaumul kiamah dengan membawa berbagai amal pahala dari amalan salih. Ternyata pahala yang dia bawa itu dia gunakan untuk membayar, menebus kezaliman terhadap orang lain. Ya, baik itu kezaliman lisan ataupun kezaliman perbuatan tangannya. Sehingga diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala amalannya ya sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk menebus dosa kesalahan kezalimannya terhadap orang lain, akhirnya dosa orang-orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepadanya sesuai dengan kadar kezalimannya, sehingga orang ini pun dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Ini hakikat orang-orang yang bangkrut. Ya. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Zakara fi hadzal hadithi kamala hadhihi al-asma'il jalilah. Alhamdulillah. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadith ini menyebutkan tentang kesempurnaan dari nama-nama yang mulia. Ya, seorang muslim, seorang mukmin, seorang mujahid, seorang muhajir, ini semua istilah-istilah yang agung di dalam syariat. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengikutkan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikutkan atas sifat-sifat yang mulia ini, ya, akibat yang akan diraih oleh pemiliknya adalah sa'adatad dunya wal akhirah, kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Wahiya al-islam wal iman wal hijratu wal jihad. Di mana sifat-sifat yang agung tersebut ya terangkum dalam nama al-Islam, ini pada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal iman ya sifat yang kedua keimanan, ya, ini terangkum dalam hadis wal mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim, wal hijrah Ya. Yang ketiga, istilah hijrah. Ya, yang ini terangkum dalam hadis yang pertama, yakni wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kemudian wal jihad, di mana ini terangkum dalam hadis wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kemudian wa dzakara hududaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan atau definisi dari masing-masing ya, empat istilah tadi, Islam, iman, hijrah, jihad, bikalamin jami'in syamil, dengan ucapan yang jami' ya, menghimpun semua yang masuk ke dalam unsur-unsurnya, syamil dan betul-betul lengkap. Ya, ini keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan ya, tentang bagaimana ketinggian ya, ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Karena termasuk di antara gambaran dari kedalaman ketinggian ilmu adalah bagaimana seorang ya, memberikan ungkapan yang sedikit tetapi ya, makna dari kandungan ilmu yang ada di dalamnya demikian luas. Wa anna al-muslima man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-muslim, seorang muslim ya, yang baik keislamannya, yang sempurna keislamannya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah seseorang yang kaum muslimin yang ada ya, baik itu hidup mereka di sekitar orang ini ya, ataupun lebih-lebih di masa kita di mana ya, seakan ya, dunia itu menjadi sempit dengan terbukanya ya, fasilitas-fasilitas komunikasi. Kezaliman ya, itu bisa terjadi dalam skop yang lebih luas lagi. Seorang ya, bisa berbuat kezaliman terhadap orang lain dari tempat dia berada. Kalau dulu ya, mungkin istilahnya orang mencaci maki ya, paling ya batas terbatas ya. Ini. Kemudian wa dzalika anna al-islam al-haqiqiyya huwa al-istislam lillah wa takmil 'ubudiyyatihi wal qiyam bi huquqihi wa huquqil muslimin. Di mana keislaman yang hakiki, keislaman yang sungguh-sungguh, yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar tunduk pasrah kepada syariat ya, adalah al-istislamu lillah. Ini sikap istislam ya, sikap pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa dia itu adalah hamba. Ya, yang namanya hamba siap untuk diperintah dan dilarang. Ya. Tidak boleh seorang hamba kemudian menyangkal apa yang diperintahkan oleh tuannya. Lebih-lebih tentunya, karena ini kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak bisa kita sekejap mata pun itu bisa terlepas ya, merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa ya. Bisanya kita hidup itu dengan pertolongan, bantuan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul seorang hamba menyadari bahwa tidak ada kemaslahatan yang akan dia dapatkan kecuali dengan menaati tuannya ya, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jika penghambaan, dalam hal ini misalnya seorang hamba kepada tuannya, makhluk dengan makhluk, tuan itu kan memerintahkan untuk kepentingan dirinya, ya. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah hamba-hambanya itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada selainnya. Justru adanya perintah dan larangan itu untuk kepentingan hamba-hambanya. Ya. Jadi ingat di sini, kalau seorang budak terhadap tuannya, ya, dia melakukan apa yang diperintahkan atau yang dilarang, itu untuk kepentingan tuannya. Ya, bersamaan dia merasa bahwa kemaslahatan hidupnya itu bergantung kepada ketaatan kepada tuannya. Bagaimana lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah memerintah dan melarang itu untuk kepentingan kita. Dan tidak sedetik pun kita bisa hidup lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita menyadari ini, ya, misalnya seorang hamba tidak akan merasa sedikit pun ganjalan, ya, dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takmilu ubudiyyatihi, dan kesempurnaan atau Islam yang hakiki itu terwujud dalam takmilu ubudiyyatihi, penyempurnaan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dipenuhinya seluruh syarat-syarat ibadah, ya, berupa keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga rukun-rukunnya, ya, yang meliputi tiga perkara rukun di dalam ibadah yakni al-mahabbah, al-khawf, ar-raja, kecintaan, ya, kepada zat yang diibadahi, yang ini akan mendorong seorang untuk semangat di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Ini adanya kecintaan, ya. Kemudian adanya rahbah, ini mendorong seorang untuk menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang melanggar larangannya untuk mendapatkan uqubah, hukuman darinya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan hukuman darinya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa berlari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk membentengi orang lain dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari rukun ibadah adalah ar-raja, adanya harapan dengan pahala atau janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang menaatinya. Di mana, ya, adanya roja, harapan ini, ya, ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ikhlas, seseorang yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan seorang yang ikhlas yang tidak memiliki harapan. Bahkan itu perkara yang menyelisihi dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal qiyam bi huquqihi, ya, menegakkan, menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hak terbesar atas hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan haknya sebelum hak yang lainnya. Ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah sebelum perintah-perintah yang lainnya. Daripada firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kalian semua kepada Allah, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun di dalam peribadatan tersebut, tidak dengan malaikat, tidak dengan para nabi, para rasul, tidak pula para wali, tidak pula makhluk yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua ya berbuat baik. Dari sini juga kita mengetahui bahwa setelah hak Allah dan Rasulnya, hak terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak kedua orang tua. Kemudian wa huquqil muslimin, dan berikutnya setelah seorang ya berupaya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hak-hak kaum muslimin, ya, hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatimul islam hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsi, tidak akan sempurna keislaman sampai seorang mencintai kaum muslimin apa saja yang dia cintai, dia senangi kalau dirinya mendapatkannya. Wala yatahaqqaqu dzalik illa bi salamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi, dan tidak akan terwujud yang demikian, yakni mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya, ini sama sekali tidak akan terwujud sampai betul-betul kaum muslimin mereka selamat dari gangguan lisan atau dari kejelekan lisannya maupun kejelekan tangannya. Ya, oleh karena itu selagi seorang masih memunculkan gangguan ya terhadap kaum muslimin, maka dia tidak akan pernah bisa mewujudkan ya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak akan sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya, yakni untuk kaum muslimin secara umum ya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jika dia tidak suka ada orang lain yang mengganggunya, perlu untuk dia menyadari juga kalau orang lain pun tidak suka kalau dia memunculkan gangguan terhadap orang lain tersebut. Kemudian fa inna hadha aslu hadha al-fard alladhi 'alayhi lil muslimin. Karena sungguhnya hal yang demikian ini, yakni menjauhkan gangguan ya, dari kaum muslimin, baik itu gangguan lisan ataupun gangguan perbuatan, merupakan pokok dari kewajiban ini yang wajib dia tunaikan terhadap kaum muslimin. Ya, menahan gangguan lisan dan gangguan tangannya terhadap kaum muslimin ini merupakan pokok kewajiban. Faman lam yaslam al-muslimuna min lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman bil fard alladhi 'alayhi li ikhwanihi al-muslimin. Maka siapa saja yang kaum muslimin ya, mereka tidak selamat dari gangguan lisan ataupun gangguan perbuatannya, maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa menunaikan kewajiban yang menjadi tanggungannya terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin. Fasalamatuhum min syarrihi al-qawliyi wal-fi'liyi unwanun ala kamali islamihi. Sehingga keselamatan mereka kaum muslimin dari kejahatan seseorang yang mengaku muslim ya, baik kejahatan, gangguan, kejelekan yang sifatnya ucapan, baik itu caci makian ya ataupun yang lainnya ya, dari bentuk-bentuk kejahatan lisan, di mana ya kejahatan lisan ini perkara yang sangat luas ya, seseorang bisa melakukan kemaksiatan dengan lisannya ya, itu jauh peluangnya lebih luas dibandingkan kejahatan dengan anggota badan. Baik, dia bisa ya berbuat jahat dengan lisannya pada kondisi dia berbaring, pada kondisi dia duduk, pada kondisi dia berdiri, berjalan. Ini medan-medan ya kejahatan lisan. Ya, sementara ya kejahatan anggota badan ini lebih sempit. Ya, kaki, tangan, ya. Hatta itu tangan yang mungkin lebih luas daripada yang lainnya, sehingga terkadang perbuatan itu diidofahkan, disandarkan kepada tangan, itu tetap tidak bisa melampaui peluang-peluang lisan untuk berbuat jahat. Oleh karenanya, para ulama, ya, aktivitas lisan ini aktivitas yang tidak melelahkan. Ya, beda halnya dengan anggota badan. Ya, seorang bagaimanapun fisiknya fit, ya, tambah lagi jamunya lancar, seperti itu tetap namanya beraktivitas itu ada lelah. Ya, saya terkait dengan ucapan. Ya, datang ke majelis ini, ya, cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu. Pindah majelis, ya, cerita ini, cerita itu, cerita itu. Ya. Seakan aktivitas lisan ini tidak mengenal lelah. Ini. Sehingga dari sini Nabi SAW memberikan kepada kita ring-ring pengaman untuk diri kita selamat dari kejahatan lisan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Ya, atau jika dia tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka diam. Sehingga termasuk di antara ungkapan para ulama hikmah yang bisa dipetik, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga itu dua, ya, mata itu dua, kok lisan satu. Ya. Untuk kita itu lebih banyak mendengar, ya, melihat, memperhatikan dibandingkan apa? Berbicara. Dan kenyataan banyak kita terbalik, ya. Ya. Banyak kita terbalik. Ya, inginnya berbicara, mendengar dari orang, tidak mau. Orang harus mendengar ucapan dia. Oleh karena itu, termasuk di antara nasihat para ulama, ya, man adda kalamahu, ya, min amalihi qalla kalamuhu illa fima nafa. Siapa yang menganggap bahwa ucapannya itu bagian dari amalnya yang nanti akan dihitung, ya, dihisab. Niscaya ucapannya itu akan sedikit kecuali yang bermanfaat. Ya, artinya jika memang, ya, perkaranya bermanfaat dan menuntut untuk dia berbicara banyak, akan dia berbicara karena itu hal yang bermanfaat. Ya, jika tidak maka dia, ya, mengekang dirinya untuk tidak berbicara kecuali perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat. Kemudian berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, wa fassara al-mu'mina bi annahu alladhi ya'manuhu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya seorang mukmin adalah seseorang yang manusia mereka merasa aman dari gangguan yang akan menimpa darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Gangguan terhadap darah, ya, bisa berarti terluka, ya, atau yang lebih besar daripada itu, yakni pembunuhan. Ya, gangguan terhadap harta beragam. Ya, ada tindakan mengambil, merusak, dan berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap harta. Fa innal imana idza dara fil qalbi wa imtala'a bihi. Karena sesungguhnya keimanan, apabila keimanan ini sudah beredar ya, di hati seorang, dan betul-betul hati itu terpenuhi dengan iman, aujaba li sahibihi al-qiyama bi huquqil imani allati min ahammiha ri'ayatul amanati was-sidqu fil muamalati wal war'u an zulmin nasi fi dima'ihim wa amwalihim. Jika iman sudah betul-betul mengisi hati seseorang, maka kondisi ini mewajibkan pemiliknya. Ya, jadi hati seorang ketika terpenuhi dengan keimanan, ini akan mendorong pemiliknya, karena hati ini kan raja. Ya, hati ini raja yang akan memerintahkan bawahannya. Anggota-anggota badan kita, termasuk di dalamnya lisan, ini adalah bawahan dari hati kita. Maka hati yang dipenuhi dengan keimanan ini akan memerintahkan ya, anggota-anggota badan pemilik hati tadi untuk menegakkan hak-hak keimanan. Di mana di antaranya yang paling pentingnya adalah ri'ayatul amanat. Penjagaan terhadap amanah-amanah ya, yang ada pada dirinya, termasuk di antaranya anggota badan kita. Itu amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ada anggota badan kita ya, itu amanah ya. Khususnya hati kita ya, diisi dengan apa hati kita? Kemudian lisan kita digunakan untuk apa lisan kita? Demikian juga mata kita, demikian juga telinga kita. Semua itu nanti ada ya pertanggungjawabannya. Kemudian berikutnya, wasidku fil muamalat. Seseorang yang terisi hatinya dengan keimanan, dia akan jujur di dalam bermuamalah. Muamalah ini luas, ya. Baik itu terkait dengan permasalahan jual beli, ya, sampai pun permasalahan nikah, itu juga bagian dari muamalah. Ya. Dia akan jujur. Ya. Ini seseorang yang beriman. Dia tidak ingin, sebagaimana dia tidak ingin, ya, ada pihak lain yang berbuat curang kepadanya, maka dia pun tidak ingin mencurangi orang lain. Oleh karena itu, termasuk di antara bimbingan para ulama, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di antaranya beliau ya, mengingatkan kita bahwa di dalam bermuamalah dengan manusia, terlepas dari ya kita mengerti dalilnya atau tidak tentang masalah itu, ya coba kita terapkan ya perkara tersebut yang kita akan melakukan tindakan kepada orang lain kalau tindakan itu mengenai kita, ya kalau kita senang dengan itu, ya maka ini sebagai qarinah orang lain pun akan senang. Contoh misalnya kita mau jual barang. Cacat-cacat ini ditutupi. Ya, kita tidak berkata, wah ini enggak ada cacatnya. Tetapi sama omong, ya pokoknya lihat aja. Ya, saya enggak akan menerangkan, lihat aja dengan teliti. Ayo, apakah kita sudah jujur? Tidak, karena Nabi SAW menyatakan, wa in saddaqa wa bayyana. Jika dia jujur, ya, tidak berdusta, kemudian wabayyana menjelaskan, tidak menyembunyikan. Dia tidak dusta, cuma silakan lihat, ya, silakan lihat sepuasnya. Tapi dia tidak menjelaskan, kan seperti itu. Nah, kalau dia berpikiran kan saya nggak dusta, orang sudah lihat sendiri kok. Sekarang kalau ternyata orang ini setelah dibawa pulang barangnya, oh ini ada kayak gininya, oh ini ada dempulnya, misalnya. Karena tidak mungkin dia misalnya ngamati barang sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, sebelum kita melakukannya seperti itu, coba kalau itu kita terapkan ke diri kita. Kita setelah beli barang kok tahu ada cacatnya. Orang yang jual ke kita kok enggak menjelaskan. Ya. Kalau kita tidak suka seperti itu, maka jangan sekali-kali kita melakukan hal yang demikian terhadap orang lain. Insya Allah mudah ya seperti ini ya. Tapi penerapannya itu yang sulit. Yes. Ya. Jadi di dalam bermuamalah, sekali lagi, apa yang kita ya, tidak suka jika mendapatkan sesuatu, jangan kita perlakukan yang demikian terhadap orang lain. Kemudian, wal wara'u an zulmin nas. Demikian juga al wara' berhati-hati dari menzalimi manusia fi dima'ihim wa amwalihim. Ya, di dalam yakni bermuamalah berhati-hati dari menzalimi manusia. Melakukan sesuatu pada manusia yang manusia tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Baik terkait dengan darahnya, ya, darah-darah mereka, maupun terkait dengan harta-harta mereka. Ini sikap seorang muslim yang betul-betul ya hatinya dipenuhi dengan keimanan. Wa man kana kadzalik. Adapun seseorang yang betul-betul keadaannya dengan keadaan ya keimanannya demikian, arafan nasu hadza minhu. Ya, niscaya manusia ya akan mengetahui keadaan orang ini meskipun dia tidak promosi. Kalau sekarang kan banyak promosi ya. Mampang gambarnya ya, kemudian dikasih tulisan ya. Ini itu. Seorang mukmin dengan amalannya ya. Inilah yang menjadi apa yang diistilahkan dengan tazkiyah, rekomendasi. Jadi yang merekomendasi yang hakiki terhadap kita semua itu amalan kita. Kalau ucapan orang ya, bisa benar, bisa tidak. Ya, ucapan orang bisa pada suatu waktu tepat ternyata berikutnya sudah berbeda. Ya, yang merupakan tazkiyah yang hakiki setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya yang Maha mengetahui hamba-Nya adalah amalan hamba itu sendiri. Maka dari itu di sini katakan siapa yang seperti ini keadaannya, dia betul-betul menjaga amanah, jujur di dalam muamalah, ya, menjaga diri dari menzalimi manusia, niscaya manusia akan mengetahui sifat-sifat mulia ini dari orang tadi. Wa aminuhu ala dima'ihim wa amwalihim, sehingga mereka pun merasa aman terhadap orang ini dari memungkinkan munculkan gangguan pada darah-darah mereka maupun harta-harta mereka. Orang merasa aman dari orang tadi. Wa wasiku bih, dan mereka pun akan percaya ya, terhadap orang yang demikian keadaan. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat, dari apa yang mereka ketahui dari diri orang tadi, dari sikap penjagaan terhadap amanah-amanah. Ya. Fa inna ri'ayatal amanah ya min akhassi wajibatil iman. Karena sungguhnya penjagaan terhadap amanah ini termasuk dari paling khususnya kewajiban-kewajiban iman. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah sabdakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak ada sifat amanah pada diri orang tadi. Ya, oleh karena itu, termasuk di antara sifat atau ciri orang-orang munafikun, mereka adalah khianat. Dan sifat atau ciri di antara orang yang beriman adalah sifat amanah selain sebelumnya sifat kejujuran. Oleh karena itu kita lihat misalnya pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai rasul. Manusia sudah mengenal bahwa beliau adalah Al-Amin. Ya, gelaran yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum beliau. Ya, tidak pula ada setelahnya yang diberikan gelaran. Gelar ini. Nah, ketika mereka tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ya, dan mereka tahu itu. Tetapi kekufuran mereka menjadikan mereka mengingkari. Ya, bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, Bersamaan dengan itu, yang mengherankan dalam hal-hal yang sifatnya apa, mengamanahkan harta dan semisalnya, dalam keadaan mereka mendustakan ya Nabi sebagai seorang Rasul, ternyata kalau perlu untuk nitip-nitip, titipnya ke Rasulullah. Ya. Ini hal yang menunjukkan bahwa mereka tetap meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya, sebagaimana yang mereka ketahui sebelumnya. Baik, ini semua ya perkara yang sangat penting bagi kita semua ya, dalam rangka untuk menyempurnakan diri kita di dalam hidup di dunia ini dengan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Baik, silakan ada pertanyaan kalau yang mungkin ada yang kurang jelas. Ya, baik. Ya, terkait dengan orang yang datang ke dukun dalam keadaan dia ya percaya dengan ucapan dukun tersebutnya, karena ada orang yang datang ke dukun untuk menunjukkan kedustaan dukun tadi ada. Nah, sekarang perkaranya yang ditanyakan terkait dengan orang yang datang ke dukun. Nah, jika orang ini baik, memungkinkan untuk kita arahkan, kita bimbing bahwa yang demikian tidak boleh. Ya, bahkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholatnya tidak diterima. Ya, selama berapa? 40 hari, 40 malam. Ya, jika dia dengan ini tersadar, alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau tidak, ya, sebagian ulama menyatakan bahwa ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar karena adanya ancaman terhadap perbuatannya, ya, berupa apa? Tidak diterimanya salat dia. Bukan berarti dengan itu boleh libur selama 40 hari enggak salat. Ini sebagai hukuman, ya. Sebagai hukuman ya, yang menunjukkan beratnya perbuatan tadi. Adapun terkait dengan si orang ini bagaimana kalau dia misalnya menjadi imam, ya. Di antara keterangan Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ali Syekh, ya, yang sekarang menjabat Menteri Agama di negeri Saudi, bahwa terkait dengan orang ini sendiri, ya, selagi kondisinya masih seperti itu, ya, beliau tetap menghukumi dia sebagai seorang Muslim. Ya, kekufuran yang dimaksud di sini kufur asghar. Ya. Ini menurut penjelasan beliau, sehingga ya, orang yang di belakangnya, meskipun orang tadi kan akibat mendatangi dukun kan tidak diterima sholatnya, itu terkait dengan dia, ya, terkait dengan orang tadi, karena dia juga tidak boleh meninggalkan sholat, berarti dia tetap harus sholat, ya. Terkait dengan sholatnya apakah sah? Jawabannya sah, hanya saja tidak diberi pahala. Ya, tidak diberi pahala, ini sebagai hukuman. Ya, kemudian ada pun yang di belakangnya, maka tetap sah sholatnya. Ya, karena dia masih status sebagai seorang Muslim. Ini. Nah, contoh yang lain misalnya, ya, orang yang imam itu tidak sah sholatnya, tapi makmum tetap sah sholatnya. Kalau tadi kan sah hanya yang satu tidak dapat pahala. Seorang imam, ya, dia batal, tapi dia sembunyikan batalnya, ya, mungkin kentutnya dikit, ya. Nah, dia tahu dia sudah batal, tapi dia tetap ngimami. Oh, malu nanti kalau seperti itu. Makmum tidak ada yang tahu, ya, kalau dia sudah batal, ya, sampai selesai salam, ya, tidak ada masalah dengan sholatnya makmum, ya, yang masalah sholatnya imam tadi, ya, dia bukan hanya tidak dapat pahala, tidak sah sholatnya. Baik, ini. Jadi, adapun makmum yang tahu, contoh misalnya imamnya kebetulan kentutnya bunyi, ya, dia tahu imam sudah batal, tapi tetap bermakmum, ya, ini yang enggak boleh. Ya, ini Allah alam. Mungkin dulu sering latihan pramuka ya, kalau latihan pramuka kan nyamping kakinya gitu ya. yang betul yang lurus gini, karena justru yang disifati oleh Anas ibn Malik tentang bagaimana para sahabat yang membuat shaf di dalam salat mereka di belakang Nabi adalah dengan menjajarkan mata kaki dengan mata kaki, bahkan di situ dengan ilsaq, yakni menempel mata kaki dengan mata kaki. Kalau orang begini, ini kan mata kakinya misalnya di sini, itu yang bersentuhan adalah kelingkingnya, dengan kelingkingnya mata kakinya berjauhan. Ya, jadi justru disifati oleh Anas ibn Malik pada riwayat Al-Bukhari, para sahabat mendekatkan, yakni menyentuhkan antara mata kaki mereka dengan mata kaki saudaranya. Itu. Ya, yang ini akan berkonsekuensi lurus ke sana. Ya. Allah a'lam. Ya Allah taala alam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.